Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat meneruskan program pada malam ini, iaitu tazkirah hari yang ke-16, malam yang ke-16. Penceramah jemputan pada malam ini yang berbahagia Ustaz Roslan Cik Ros, yang datang jauh daripada selatan Pulau Pinang, Sembang Perai Selatan. Jadi alhamdulillah sudah berada bersama dengan kita. Jadi pihak majlis dengan tidak membuang masa, dengan ini menjemput yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzal alayna al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan riayah, inayah dan kasih Allah Ta'ala kepada kita semua. Kita masih diberi ruang dan peluang untuk berada di saat-saat yang mubarak Ramadhan ini. Kita dah masuk malam 16, kita dah mula baca kunut. Jadi ini satu peluang yang cukup istimewa Tuhan bagi kepada kita, dan kita boleh duduk sekejap untuk ingat mengingati sesama kita. Makasihlah sejak pada takbiran Masjid Tawajak ni masih ingat pada saya. Saya tu ingat pasal kasut saya hilang lama. Kali ni saya tak boleh elok, hilang lagi tak main orang lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita boleh beribadat lagi sampai malam 16 Ramadhan ni, apa yang kita nak dapat gambarkan? Tak lain dan tak bukan, Allah Ta'ala masih sayang pada kita. Yang tu hakikatnya. Kerana dia bagi peluang, tuan-tuan, nyawa kita terus berfungsi, jantung kita terus berdenyut sampai ke malam ni, semuanya ni dengan kasih sayang Allah. Cuba kita renung tengok, daripada kita duduk dalam perut mak kita duduk berdenyut jantung kita sampai malam ni 16 Ramadan, ada yang 40 tahun dah tak berhenti sekejap pun, ada yang 50 tahun, 70 tahun, ada 25 tahun macam saya, entah. Tak berhenti, dia terus berjalan. Jalan, kita jalan, dia jalan. Kita berhenti, dia jalan. Tapi dia berhenti, kita jalan. Tapi sampai waktu ni, dia terus berfungsi. Kita berada di saat yang cukup berharga. Kalau pada para awliya Allah, wali-wali Allah, saat yang paling mereka seronok, gembira dalam hidup mereka bila boleh jumpa Ramadan. Saat yang paling sedih bagi mereka ialah bila nak habis Ramadan. Sebab mereka reti, kita tak apa reti ni, dia terbalik kuat. Berjumpa Ramadan sedih, muka naik penyok, jadi macam tak seronok, tak ceria. Nak habis Ramadan seronok, gelak, yang terawih pun tak ada orang lah. Wujud wajah ni alhamdulillah. Tengah tempat belah awal sengit masjid, belah hujung tercunggit masjid. Tambah orang perempuan, malam 20 mereka salam siap lah sama mereka, kami minta ampun, minta maaf lah, malam esok tak maedak, malam esok nak mula buat ilmu London, cerah lagi. Tentu sekedar Rasulullah menyatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha ramadan. Kalaulah umat-umat aku reti, mereka tahu kebaikan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, mereka akan minta kepada Allah supaya sepanjang tahun itu jadi Ramadan laka. Kalau kita reti. Kalau tak reti sebulan pun kena rengkuh, dia kata bila nak habis, jemui tazkirah setiap malamnya. Dia tak seronok. Kalau kita reti setahun, minta ke Allah jadikan Ramadan belaka. Tapi malang kita ni yang seronok setahun Ramadan, orang hak niaga pasal Ramadan. Dia kata ustaz, 2 tahun pun tak apa. Jangan setahun. Sebab jual apa berlaku? Lincik. Sayur keladi pun laku. Bulan lain bukan laku. Bulan ni apa? Tapi bini nak heran lagi, dia duduk balik. Tiap petang duduk balik sayur keladi. Bukan sedap cara mana pun. Rupanya endap-endap tengok hak yang jual sayur keladi tu bujang. Lepas tu dia duduk ulang ni. Tuan-tuan sekalian, para awliya Allah, mereka nampak apa dia yang ada dalam Ramadan. Ini dah pertengahan dah tuan-tuan, saya nak ambil balik supaya kita renung balik. Kita tak terlepas peluang. Yang pertama, Ramadan ini hebat kerana Allah Subhanahu wa taala bagi bonus kepada hamba-hamba dia. Bagi bonus. Bonus untuk akaun kita yang bernama ASA, Amanah Saham Akhirat. Tahun ni Tuhan bagi bulan 8. ASB bulan 12. Kan, bulan 12. Hak duk dalam akaun ASB tu, dia tak kekal jadi milik kita. Tapi hak duduk dalam akaun ASA ni, dia kekal sampai di akhirat. Ada log ASB tu, tuan-tuan tengok banyak tu, bukan tentu hak kita. Boleh jadi hak KMC punya, Kedah Medical Center. Pergi tengok operation RM30,000, cerah. Boleh jadi hak polis punya, zaman banyak bayar, jahanam. Kita himpun lah himpun, buat kerja sampai korak tengah belakang. Tentu mati tinggal duit dalam buku tu. Nah, bini kita menikah lain, boleh kat laki baru lah, kita nak cari dulu. Tu amanah saham dunia. Tapi amanah saham akhirat ni, dia kekal sampai depan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan, Allah bagi peluang nak lipat gandakan amalan kita. Ni yang nak kekal, yang nak kita bawa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang Nabi kata, yutbi'ul mayit salasatun ahluhu wa maluhu wa amalu. Mengiringi mayat tu 3 perkara. Pejam mata kita tuan-tuan, kita nak balik ke Allah, 3 perkara ikut-ikut kita, kata Nabi. Mula-mula, yang pertama ahli keluarga, yang kedua harta benda, yang ketiga amalnya. Kan ku ramai kat ni, masuk aja kita dalam kubur, fayar di'usnani, balik 2, waya beqal wahid, 1 je yang kekal. Apa yang balik? Ahluhu wa maluhu, ahli keluarga, harta benda balik. Yang main ramai-ramai tadi ni, suami ke isteri ke anak-anak, adik-beradik balik, seorang pun tak tinggal. Teman kita dalam tu. Laki bini pun, dulu janji cukup kemah atas gunung jerai, hang lah mahoi, dulu, kini dan selama-lamanya. Apa jadi kita sehidup semati? Tak ada tuan-tuan, tu hidup saja. Adakah orang guru ni tengok orang letak bini dia duduk dalam kubur, dia pun teringat janji dulu, terjun dulu sama orang tu? Tak ada. Habis sangat nak teriak, itu pun 3 hari ya, meleleh air mata. Masuk hari ke-4, meleleh air liur. Balik. Wa maluhu, harta dia pun balik, yang kita duk himpun, kereta elok kita, motor elok kita, orang ikut ni. Loop masuk sana sini, start balik habis, bukan duk berebut. Wa ya baqal wahid, 1 aja yang kekal. yaitulah amalnya amal. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu para aulia Allah rindu kepada Ramadan kalau boleh setahun kedua. Kerana ibadat bulan ni yang nak masuk dalam akaun ASA kita itu, Allah lipat ganda bonus. Hatta hak sunat Tuhan bagi pahala fardu. Hak fardu 70 kali ganda. Hebat. Kita baca Quran sunat tapi macam buat pahala fardu, penuh akaun kita. Ha. Bulan lain Nabi kita apa? Kita tak kata alif lam mim itu 10 pahala. Tapi alif tu 10, lam tu 10, mim 10. Tu bulan lain, kalau bulan Ramadan, Allah lagi hebat. Sebab tu buat tuan-tuan dan perempuan kalian, baca Quran yang ini. Tak boleh baca Quran, baca juga hak surah-surah mana hak kita boleh baca. Tak mestinya khatam. Kan, ada setengah orang payah nak baca khatam, bila setahun tu baca lama ni pun tak ada khatam, lama nak khatam lah besar. Habis tu saya baca langsung. Baca juga mana-mana ayat lazim yang kita confirm dah betul. Kita duk baca selalu. Kita kadang-kadang ada juga orang tak mau baca ustaz, oi takut duk main dengar kuliah ada ustaz baca hadis Nabi kata ramai orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Ha, kan. Orang hak baca sekitar betul makhraj dia, tajwid dia. No. Saya nak habaqlah kat kawan-kawan hak macam ni, hak tak berani. Jangan, kita tak mau bagi depa rugi. Baca juga ayat lazim tu hak mana yang kita lancar, yang kita dah confirm dah betul. Ada satu riwayat hadis Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah satu malam nak tidur. Rasulullah melawak dengan Aisyah. Rupanya Nabi ni dekat nak tidur, dia melawak dengan Aisyah. Ni sunnah. Kita pun melawak lah. Dia kena kelih kan nak tidur. Rogi. Nak kelih belah pagi. Lepas lawak dia kena kelih dah. Tambah dekat nak tidur. Melawak dapat pahala. Tengok. Bukanlah saja apa kita sebut. Nabi buat. Nabi kata dekat Aisyah, khatamkan Quran sebelum kamu tidur. Aisyah ni tuan-tuan, isteri Nabi, bukan lagu jah bini kita. Nabi suruh baca, dia pun mula lah nak baca. Kalau bini kita lah, balik malam ni abang, jah, hang hatam Quran dulu sebelum lena. Dia jawab berapi, bila nak tidur, nak cari mampu, nak habis masa mana. Aduh dia bang, tu jah bini kita lah. Sayyidatina Aisyah pun baca anak kan. Nabi kata doa lebih kurang lagu tu lah, melawak aja. Nabi kata khat apa nama, bacalah suratul ikhlas, surah ikhlas 3 kali sebelum tidur. Fadilat dia macam khatam Quran. Nabi nak suruh baca surah suratul ikhlas. Ni kawan-kawan kita pun jangan, saya kata baru duduk belajar Quran takut tak kena, tak baca langsung. Baca surah ikhlas banyak-banyak kali. Tak boleh baca surah ikhlas, berderah surah Qul Hu. Qul Hu nampak tak jalan juga, buh Qul Hu Allah. Berapa hak mana satu tak apa. Kita baca 1,000 kali, 2,000 kali, 3,000 kali. Oh tuan-tuan, dah lebih confirm betul pada orang hak baca Quran, hak yang gagah-gagah baca mengaji dah. Baca kan? Kita duduk merapu lama dah. Zat nyanyi lagu dangdut, zat lagu Hindustan. Ni dia buat kerja polis tembak tara kena. Kawan-kawan pun hoi hoi. Apa salah kita ambil baca ayat-ayat Allah yang Allah nak bagi pahala kepada kita, pahala fardu. Tuan-tuan, yang fardu sehingga 70 kali ganda. Jadi ini satu lah, banyak lagi lah. Tuan-tuan pun dengar setiap malam dah. Bulan Tuhan bagi bonus, kita tak cari. Kita kalau tak ada modal, mana nak main bonus? Cari ASB. Tuan-tuan tak ada langsung simpan dalam tu. Tak ada langsung, duk tunggu orang nak bagi bonus. Mampu ya orang nak bagi. Bulan Ramadan pun lagu tu. Ibadat kita tak buat langsung. Harap pekepardu tu pun bergagah. Hak sunat tak ada langsung. Mana dia Tuhan nak bagi bonus kepada kita. Jadi bulan ni bulan Allah menawarkan cukup hebat. Inilah dia antara tujuan kita hidup di dunia. Allah bagi peluang kat kita dengan masa yang terhad. Untuk apa? Untuk kita ambil sebanyak mungkin bekalan bagi membela nasib kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau jadi macam mana sebahagian manusia bila sampai di akhirat Allah. Tengok-tengok apa pun tak ada yang nak jadi. Modal dia di akhirat Allah, nak bela dia. Baru sedar minta ke Allah, ya Allah, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, balikkanlah kami semula ke dunia. Balikkan semula kami ke dunia. Kami nak buat amalan-amalan. Tuan-tuan, waktu tu tak berguna lagi dah. Alam dunia sudah Allah binasakan. Jadi rebutlah. Hadirin mukminin sekalian, itu satu. Yang kedua, kenapa para aulia Allah gembira dengan Ramadan? Sebab Ramadan menawarkan satu lagi perkara yang amat penting kita miliki bagi menentukan kesejahteraan kita di negeri yang kekal abadi, iaitulah akhirat Allah Subhanahu wa Taala, iaitu Allah Taala nak angkat darjat kita, makam ubudiyah kita supaya tinggi di sisi Allah. Ini satu lagi yang kita cari dalam dunia ni, tuan-tuan. No, bukan kita cari kerja, kita cari ada bini, ada anak, ada kerja, ada rumah, puas dah hidup. Oh, tidak. Pertama, kita cari bekalan. Yang kedua, kita mencari darjat ketinggian kita di sisi Allah. Yang Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Tuan-tuan, orang kita bila ada pangkat, kita balik kepada Allah bawa pangkat kehambaan kita tinggi. Allah sambut kedatangan kita, tuan-tuan. Kubur yang kita nampak takut nak pi, akhirat yang kita bimbang nak pi, tapi kalau kita boleh pergi dengan pangkat yang tinggi, Allah ra'i. Macam Nabi malam Isra' dan Mi'raj, Allah sambut dia dengan penuh kemuliaan sebagai kedatangan kekasih dia. Pasal apa? Sebab darjah dia tinggi, makam dia tinggi. Rasulullah, Nabiullah, Rasul Allah dan Nabi. Tapi kita tak boleh lah pergi, nak pergi sampai ke pangkat tu. Tak boleh lah. Jangan siapa ada usaha nak naik pangkat Nabi, pangkat Rasul. Rasulullah kata, la Nabi ya ba'di. Tak ada Nabi lagi selepas aku. Siapa mengaku Nabi, gila dah. Tiada juga dia mengaku. Dia keluar sahabat lama dulu kan, orang Selangor. Dia kata, orang Arab mu ada Nabi dah. Orang Melayu tak ada Nabi lagi. Dia Nabi orang Melayu. Kerja seluruh negara. Dia kata dia lagi hebat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni dia gembala kambing lah. Dia ni gembala segala binatang. Gajah, rimau, boya, ulak sawah, bewak, semua dia gembala. Kapiak siapa mengaku jadi Nabi. Yang boleh kita usahakan darjat kita yang Allah sebut ialah darjat takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, kita atas dunia pun kita boleh dapat gambaran dah kan. Orang ada darjat dengan tak ada darjat tak sama. Orang rakyat tak sama. Kan? Lain dah darjat ustaz lagu kami ni, kasut pun hilang. Darjat hak tinggi. Sama orang ada nama, orang ada apa. Tuan-tuan tengok orang buat kenuri kadang-kadang kampung. Orang kampung. Ke-12 nampak kereta hitam kilat masuk main rumah dia. Nombor pelik pun tak banyak, dua angka nak tikam ekor bayar tu. Tuan rumah ni baru pakai suit Melayu, tak ada pakai sampir lagi, terjun lah pergi sambut. Pasal apa ni? Orang ada darjah mai. Tu adab kita. Rai bawa teman masuk kemah istimewa, jamuan dia pun lain. Pasal ada darjah. Duk petang sikit, nampak ada kawan daripada bidung main naik gerak buruk. Mak gad pun tak ada. Main berhenti depan rumah, bawa anak dua orang belakang. Tuan rumah buat tak tahu, buat tak nampak. Sebab tak ada derajat. Nak masuk, masuk. Tak mahu sudah. Kan? dia ni pun tunggu orang sambut tak sambut lah kali sandak gerak bodoh nyok masuklah tiga-tiga beranak pun orang tak layan juga. Lah kali pi kedah angkat talam sendiri duduk tepi pondok pisang makan tiga-tiga beranak. Siapa pun tak duli. Pasal darjat tak ada. Tak ada darjat. Hak ada darjat tadi nak balik ra'i lagi 5 biji bunga telur seorang. Ha, hak tak ada darjat ni sebiji pun tak bagi balik dengan telur hak buat main tadi. Ha, pasal tak ada darjat. Tuan-tuan, begitu juga kita, kalau hidup ni tak cipta darjat pangkat kehambaan kita, jaga dalam Quran Allah kata, ada orang sampai depan Allah, jangankan Allah nak terima, nak raih kedatangan dia, wala yanzuru ilaihim, Allah pandang, Allah kelih benda kepada dia. Ni, orang yang hidup atas dunia, duduk ligan pangkat lainnya, pangkat akhirat dia tak hambat. Tuan-tuan sekalian, baik kita tengok bagaimana Ramadan, supaya kita dapat benda-benda ni yang saya peringat tazkirah kan. Ha, jangan kita masuk Ramadan ni apa satu tak dapat. Dapat hak lagu Nabi kata, kam min sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ramai orang puasa dia tak dapat apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Kan? Duk puasa fashion kita yang tahu malam 27 pun pelita macam di Bali. Oh, seronok kan. Ha, ada depa kan sambut pula buat pesta sambutan malam 7 lekor. Ha, dia seronok lah tu. Mana ada nas sambut malam 7 lekor dah lah depa kaki ekor. Hmm? Oh, pelita banyak. Kadang-kadang orang tua buat kerja tu yang budak-budak tu sambung. Ha, Tok Wan tu pun pasang pelita. Cucu tanya awak Wan boh lampu banyak sangat malam ni. Tok Wan dia kata malam ni malaikat nak turun. Ha, budaklah cerdik kan. 6 tahun Nabi tadika lah. Dia tanya Tok Wan dia, awak malaikat anak turun tu buta lah ke Wan? Nak kena buah pelita pun dia turun. Merapu. Tentu sekali ada yang Ramadan sebagai tradisi. Nah, kita tak mau. Ramadan, ulama' menyatakan ialah madrasah. Sebuah sekolah, sebuah pusat latihan. Setelah sekali Allah masukkan kita. Pusat latihan apa? Pusat latihan nak angkat makam dan martabat kehambaan kita kepada Allah. Menjadi hamba yang tinggi di sisi Allah. Takwa. Tengok ayat suruh kita puasa. Ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung sekali. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Sebab tu ulama menyatakan Ramadan ini madrasatut taqwa, sekolah takwa, pusat latihan takwa. Antara modul yang Allah perkenalkan cukup cantik nak bagi kita jadi hamba yang tinggi. Tuan-tuan, cara ringkasnya kita boleh tengok Ramadan meruntuhkan halangan-halangan takwa kita selama ini. Ha, sari-sari-sari Tuhan duk runtuh buang halangan-halangan yang menghalang kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama kata ulama halangan takwa ialah pengaruh dunia. Kan? Pengaruh dunia. Sebab tu di Al-Quran banyak disebut antaranya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta benda kamu, anak binak kamu ujian. Ini mewakili dunia. Tuan-tuan, orang yang dunia duduk di hati dia, walaupun dia hidup di zaman Nabi duduk hidup bersama dia, dia tak boleh beriman. Fir'aun contohnya, tuan-tuan. Kenapa? Sampai tengok mukjizat Nabi Musa sendiri depan mata, tapi tak takut dia kepada Allah, tak takwa dia kepada Allah. Sebab dunia duduk di hati. Lepas tu Imam Ghazali kata apa? Carilah dunia, cari tak salah. Tapi letaklah dunia itu di tangan kamu, jangan letak di hati kamu. Ha, Ramadan kalau kita tengok betul-betul, Allah nak kentak buang dunia yang duduk di hati kita supaya duduk di tangan. Sebulan Allah bagi kita duduk di tempat fakir miskin yang tak ada kepentingan dunia. Kita boleh buat ibadat. Puasa pun senang, buat ibadat pun senang, kira tasbih ni duduk di tangannya. Ha, boleh. Kan? Bila kita berada hidup dalam cara kehidupan fakir miskin. Sebab tu bila Nabi tengok dibawa melawat syurga, Rasulullah kata, aksaru ahliha al-fuqara. Ramai penghuni syurga ni orang fakir. Pasal apa? Orang yang berjiwa fakir, dia senang buat ibadat kepada Allah. Kan? Kita lah kata, duk tang-tang tengok dalam poket ada 3,000. Agak-agak nak sampai masjid. Tak sampai. Yang boleh pi haknya, tak haknya betul. Tapi kalau tengok-tengok dalam poket ada 3 ringgit. Nak pergi mana? Ish, dia kata, buah minyak akal tek tu, biarlah lajak main masjid, dekat tu lah boleh. Ha. Kan? Maknanya, bila kita ni berjiwa fakir, berjiwa fukara, kita boleh buat kerja takwa. Yang kita tak boleh buat kerja-kerja takwa ni kerana dunia duk di hati kita. Dia duk kontrol kita. Bukan kita kontrol dunia. Duk di tangan makna kita atok dunia. Duk di hati, dunia atok kita. Betul? Ni, tuan-tuan dia duduk tunggu lagi tazkirah dah sembahyang lama tak apa-apa. Pasal kita duk kontrol dunia. Kalau dunia duk kontrol kita, dia belah lama lah. Dia belah lama lah. Ha tu hak jenis tu hak mai dengar ceramah ke kira ke dia tengok 3 muka. Mula-mula dia tengok muka ustaz. Tengok. Eh, ustaz ni tengok dalam TV nampak gebu putih elok ni buat gelap lah. Elok sampai sejam lebih tak berhenti dia tengok muka yang kedua, muka jam. Tu kat 10:30 dah dia bukan tahu orang tinggi anak kecil apa semua dia kira dia aku kerat waya apa. Ha. Cukup dekat 2 jam tak berhenti lagi, dia tengok muka yang ketiga, muka pintu, dua belah balik. Sebab dunia duduk di hati. Kita ni pasal dunia duduk tangan, kita atuk bagi boleh, kita cari keredaan Allah. Ha, tu. Sebab tu hikmah dia, Allah bagi kita duduk di tempat fakir dan miskin, tuan-tuan. Bukan saja Allah nak dera kita, tapi Allah nak habang. Apa pun Allah bagi kat kita, baik kedudukan, baik harta benda dunia, tapi kalau jiwa kita jiwa fuqara dan masakin, kita boleh buat kerja-kerja takwa, kerja taat kepada Allah. Kemudian tengok bagaimana lagi Ramadan menarik pengaruh dunia daripada jiwa kita. Rasulullah menyatakan afdalu sadaqah sadaqah fi Ramadan. Kita digalakkan bersedekah, membelanjakan harta kita, sebahagian daripada apa yang disebut sebagai dunia, supaya dunia tak duduk di hati, belanja. Sehingga beri makan orang buka puasa ni Nabi cukup suruh, walaupun sekerat buah kurma bagi juga. Tentu bukan saja Rasulullah suruh, Rasulullah nak didik kita melalui Ramadan ini, nak tarik dunia hak duk belenggu hati kita ni supaya keluar duk di tangan. Kan? Ha, bagi baru kurma. Kurma apa pun tak apa. Cuma Syekh Faisal kata jangan bagi kurma apa nama ni sok tayuk, takut suara tak ada. Pasal dia duk iklan lah radio kan. Nikmatilah keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Ya sok tayuk, suara tak ada. Kan? Ha, dia kata lah saya tiba beli hadiah. Tentu sekalian. Pasal apa? Sehingga seorang fakir, miskin, main kat Nabi, ya Rasulullah, kami macam mana nak bagi makan orang-orang berbuka puasa? Kami pun tak lepas. Nabi kata bagi juga walaupun sekerat pun. Tuan-tuan, ni proses. Kemudian Rasulullah menyatakan, tiap langkah kita keluar pada bulan Ramadan, kita pergi cari fakir, miskin, anak yatim untuk kita belanjakan harta kita, sedekah. Tiap langkah itu Allah ampunkan dosa kita dan dilipat gandakan amalan pahala kita. Tiap langkah. Tuan-tuan, ni modul yang ada dalam Ramadan nak mendidik kita jadi hamba yang bertakwa. Sebab tu kita nak bantu fakir miskin ni afdal kita pergi sendiri. Kita pergi tengok bidik mata mereka sendiri. Tuan-tuan, dia ada kesan tak? No? Terus Rasulullah kata, tiap langkah kita keluar, Allah ampunkan dosa. Ha, petang-petang start mutu keluar-keluar pergi cari fakir miskin. Ha, bagi kita ada tabung kita untuk kita mendidik diri kita. Duk petang esok pula start pergi cari anak yatim pula kau belah nombor bagi. Anak yatim pun seronok. Ha, ada 4 minggu, seminggu sekali tapi tak ada kita keluar. Kita peruntukkan sikit lah perbelanjaan kita untuk yang ni, untuk mengangkat martabat kita, tuan-tuan. Tak buat rugi. Minggu kedua pun balik duk termelengur, duk kesian anak yatim hati minggu lepas. Pak tak ada lah. Ni nak raya pula. Ha, dia start lagi petang esok pergi bagi pula. Ha, anak yatim ni pun seronok. Kan? Dia pun puji kata bagi sungguh lah pakcik ni. Tiap-tiap minggu main bagi duit kat kami. Baik sungguh pakcik, macam arwah ayah kami dulu. Ha, kan? Lepas tu dia pun kenal kat kita. Dia kata, mau pakcik jadi ayah kami. Ha. Kita pun kata balik kat budak tu, kalau mak hampa mau apa salah, hap derah dengan mak-mak dia kali. Ha. Tu kalau berani lah, kalau tak berani dengan mereka, kita boleh pahala, main bala. Tentu sekalian. Ini tarbiyah Ramadan sebenarnya. Modul yang ada dalam Ramadan, nak meruntuhkan halangan takwa. Satu. Yang kedua, halangan takwa yang kedua kata ulama ialah hawa nafsu. Tuan-tuan, bukan saja Allah kekang nafsu kita, tak bagi bersetubuh siang hari, tak bagi tengok benda yang haram, tak bagi dengar benda yang merapuk. Bukan. Tapi ini kaedah modul yang ada dalam Ramadan, madrasah Ramadan, nak runtuh, nak tumbang buang halangan takwa kita selama ni, iaitu nafsu. Nafsu dia tak seronok dengan kerja-kerja takwa, melainkan kita kejam dia sebagaimana peringkat awal Tuhan cipta nafsu. Dia cerita dalam kitab Duratun Nasihin. Bila Allah cipta nafsu, Allah hadapkan depan dia, Allah tanya nafsu, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu kata, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Nampak? Nafsu jawab lebih daripada kawak. Dia tak boleh nak mengaku yang dia tu hamba Allah, yang Allah ada di depan dia tu adalah Tuhan yang menjadikan dia. Lalu Allah rejam dia dalam neraka 300 tahun. Cukup 100 tahun buat keluar, tanya balik, dia jawab masih jawapan yang sama. Masuk lagi pula, cukup 200 tahun buat keluar, jawab lagi tu juga. Ketegak nafsu dia. Sampai 300 tahun buat keluar, barulah dia jawab, aku adalah hambamu ya Allah, engkau adalah Tuhan yang menjadikan aku. Tuan-tuan, Ramadan terpusat tempat Allah rejam nafsu kita. Ini yang kita harus rasakan. Bukan takat kita duk rasa lapang dahaga, tapi kita nak memastikan sejauh mana kita boleh melunturkan nafsu. Nafsu ni dia lebih kurang ada tiga. Pertama dipanggil nafsul amarah. Ha, nafsu ni dia tak boleh jadi orang yang bertakwa. Amarah ni dia suka hak yang Tuhan larang je. Hak Tuhan suruh dia tak mau. Ha, kan? Yang kedua, lawamah. Lawamah ni hak Tuhan suruh pun dia boleh buat, hak Tuhan larang pun dia boleh buat. Dua-dua boleh, Malaysia boleh. Hak jenis ni. Semua boleh, tuan-tuan. Ha? Hak ni pun tak boleh. Itu dia takwa. Yang ketiga dipanggil mutmainnah. Ha, yang ni nafsu yang hanya suka kepada yang Allah redha, yang Allah larang dia tak nak. Ramadan kita nak pastikan nafsu kita ni bertukar. Kalau sebelum ni amarah, sebelum ni lawamah, kita nak pastikan yang tinggal dalam jiwa kita melalui Ramadan ini hanyalah mutmainnah. Barulah kita boleh buat kerja-kerja takwa. Dua. Yang ketiga halangan takwa ialah syaitanul jin dipanggil, ataupun syaitan daripada kalangan iblis, jin, ha, semua ni lah. Ha, kita yang tak boleh buat kerja takwa ni kerana pengaruh-pengaruh ni, musuh tradisi kita yang disebut dalam surah Yasin, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Sebab tu tuan-tuan tengok cantik modul Allah dalam Ramadan ni. Bagaimana Allah nak bagi kekuatan kepada kita, nak hidup bagi tak terpedaya dengan segala ajakan, pujukan, hiasan iblis. Allah bagi sebulan kita hidup, kita beribadat tanpa gangguan iblis. Kan Rasulullah kata, bila datang Ramadan, dihias syurga, ditutup pintu neraka, kemudian dibelenggu segala iblis dan syaitan. Tengok, rupanya tak ada iblis. Kita boleh memang tiap-tiap malam masjid ni sampai Allah buka pintu habis lah. Ha, boleh. Pasal apa bulan lain tak boleh? Tuan-tuan, no? Bulan lah sampai nak sengit, mai keluar Ramadan tercunggit masjid sehingga jatuh kuasa tu pun mujur daripada jadi jatuh kuasa. Tidak, depan tak ada. Ha? bulan puasa kita boleh mai ada setengah mai jumpa kawan peluk lah. Ya alhamdulillah lah, kita panjang umur boleh jumpa lagi bulan puasa ni. Pengakhir kita jumpa bulan puasa tahun lepas di sini ni lah. Pasal lepas-lepas tu bukan tak mai dah. Pasal apa? Pasal apa bulan Ramadan boleh? Tuan-tuan nampak Tuhan cantiknya pendidikan Ramadan ni kan. Sebulan Allah bagi kita mudah buat ibadat, tak ada iblis. Iblis ni antara muslihat dia, dia hias benda yang Allah suruh supaya kita nampak tak seronok. Dan dia hias segala yang Allah larang supaya kita nampak syiok. Ni kerja iblis. Sebab tiba-tiba tanya mereka ramai-ramai kan, apa tengok masjid dengan pasar malam, hak mana syiok? Tiba-tiba pasar malam syiok. Bukan ada tapik, kipas, apa, jalan membayar. Tapi dia seronok. Tuan-tuan sekedar. Ni kerja iblis, dia hias. Lagu tu juga, apa nama ni, dia hias juga yang diharamkan oleh Allah supaya kita nampak seronok. Dan dihias segala yang dihalal oleh Allah supaya kita nampak tak syiok. Ni kerjaan iblis. Contoh laki-laki perempuan tu, waktu mana yang cukup syiok, sembang pun 4 hari 4 malam dia boleh sembang. Ni waktu haram, waktu berkawan, waktu tunang Allah, waktu ni dia sembang bak kuku saja 2 jam. Kuku you ni macam kuku tok ni ailah, apa semua dah kat dia. Balik SMS apa lagi lah. Waktu haram, iblis dia hias. Tapi bila dah halal, dah nikah halal, jadi lagu mana? Lagu kita orang lah. Bukan sembang sangat kan bini, sembang kedai kopi lagi lama. Tambah ni dah lama pula. Naik kereta daripada Gurun ni pergi Kuala Lumpur, 2 patah cakap lagi bini. Satu dekat Sungai Perak, nak terkencin, berhenti zat pun. Lepas tu sengak pula. Sampai kat Beherang, lembu lintas lembu raya. Lembu buat hang, lembu. Nak terkencin dengan lembu, lembu. Gurun sampai Kuala Lumpur. Tapi waktu haram dululah. Bukan takat orang muda, orang tua pun macam. Dia gila kat bujang, dia boleh melengur atas tangga tu sehari pun lah. Naik motor lagu tu lah, naik motor tengok. Waktu haram, naik motor lagu mana? Waktu kawan tunang ni, Honda Cup tu kalau boleh, dua-dua nak ada olahraga. Waktu haram, iblis dia hias tu. Bila halal dah nikah, saya dah perhati orang tentu dah main masjid tengok Allah. Naik motor Honda Cup duk atas seat tu, macam batu nisan tu. Yang Tok Haji ni punya njok duk hujung si perut lepas duk laraga. Dia kata kat bini dia, lekas naikkan orang nak bang lah. Bini kata orang naik lama dah kan. Tengok-tengok duk hujung tuan-tuan, iblis kan. Kita tengok Ramadan bila iblis Allah tak izinkan dia berfungsi, kita boleh buat ibadat. Mudah kita puasa, tak puasa kita rasa Allah kecil lah. Tuan-tuan sekalian, maknanya Tuhan nak bina pada kita sebulan. Biasakan kita hidup tanpa gangguan iblis. Yang ada penyegaran sikit banyak bulan puasa tu, hak tu kesan iblis duk jajah kita sebelum Ramadan dulu. Tuan-tuan sekalian, kita bina kekuatan ni sampai terus ke akhir hayat kita. Barulah darjat takwa kita boleh naik. Yang keempatnya ialah syaitanul ins. Yang menghalang ketakwaan kita ialah syaitan jenis manusia. Dia syaitan tapi manusia. Siapa dia tak kira lah. Kadang-kadang suami kita, kadang-kadang bini kita, kadang anak kita, kawan-kawan kita. Ini tuan-tuan sekalian yang menyebabkan kita tu. Kita kadang-kadang siap dah baju Melayu belik serban, nak pergi pasar malam, nak pergi pasar malam, nak pergi masjid, no? Duk cari isteri mutu atau rumah tata bini kata, Allah apa hang oi, masjid tu tak pergi mana eh? Duk kalut apa, tak pergi petang ni, petang esok ada lagi. Ni pasal malam ni petang ni, tak pergi petang ni minggu depan pula baru ada. Jom pergi pasal malam. Ha jom, buang rongkai serban selut. Ha naik mutu pergi. Masjid tak main. Ada orang takut kat bini bila begitu. Ada tuan-tuan, siapa dia tak tahu tapi ada. Ha kan. Allah tunjuk kepada kita Ramadan ni bagaimana. Nak jadi orang yang selamat daripada syaitanul ins ni, kita hidup dalam environment, dalam bi'ah keluarga dan masyarakat yang mencari keredaan Allah, kita akan selamat daripada kejahatan manusia. Macam bulan Ramadan, kita duduk di rumah, anak bini kita pakai puasa, dia pun membantu kita mencari keredaan Allah. Kita pi buat kerja di perwaja ke mana ke, kawan-kawan semua puasa, kita pun mendorong kita. Ha, ini cara kita nak mempertahankan ketakwaan. Sebab tu Nabi kata ada empat tanda kebahagiaan seseorang. Salah satunya wa khulafa'uhu salihin, kawannya kawan orang-orang salih. Ramadan Allah didik kita nak jadi orang yang bertakwa, yang selamat daripada syaitanul ins, syaitan manusia ni. Kita duduklah dalam kelompok orang yang mencari keredaan Allah. InsyaAllah kita akan selamat dari kejahatan manusia dan kita berjaya membina ketakwaan. Ha, jadi ini empat yang diruntuhkan dalam madrasah Ramadan yang mesti berlaku dalam diri kita tuan-tuan. Hari ini 15, esok 16. Mari kita pakai nilai. Ha, apakah kita dapat tarbiyah-tarbiyah Ramadan ini bagi melengkapkan diri kita dengan sifat takwa untuk kita berjaya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai kedudukan dan ketinggian kemuliaan apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah segala-galanya. Ramadan yang merubah kehidupan kita, mempertingkatkan mutu ibadat kita dan membuktikan yang kita adalah hamba yang bukan hina di sisi Allah. Kita hamba yang mulia di sisi Allah walaupun kita orang yang berpangkat rendah, walaupun kita hina daripada rupa parah, walaupun kita hina daripada kekayaan dunia, tetapi kita mulia di sisi Allah dengan ketakwaan yang ditawarkan menerusi Ramadan al-Mubarak ini. No? Ha, jadi saya ingat judulah dekat tu. Minta maaflah panjang sikit tuan-tuan sekalian. No? Saya duk ingat lama tak main. Saya ingat main tak main berlima tahun sudah. Sebab tu saya panjang sikit nak main pula. Ha, lima tahun pula orang nak main. Ha, jadi tuan-tuan insyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang baik yang lemah itu dari kelemahan dan kesilapan saya sendiri. Saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, demikian tadi ceramah ataupun tazkirah yang disampaikan oleh yang bahagia Ustaz Roslan Cik Ros. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.